Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mulk yang berikutnya, yaitu pada ayat ke-19, ya, di mana yang lalu telah kita baca pada ayat sampai ayat 18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan sungguh telah mendustakan orang-orang sebelum kalian, umat para nabi sebelumnya, minal umamis salifah wal qurun al khaliyah, fa kaifa kana nakir. Ya, maka lihatlah bagaimana balasan Allah timpakan menimpa mereka. Disebutkan Ibnu Katsir, fa kaifa kana nakir, ay fa kaifa kana ingkari alaihim wa mu'aqabati lahum. Lihat bagaimana bentuk pengingkaranku terhadap mereka, balasanku, hukumanku yang aku timpakan kepada mereka, ai aziman syadidan alima, betapa besar, dahsyat dan pedih. Di ayat yang berikutnya yang ke-19 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan tidakkah mereka melihat kepada burung yang ada di atas mereka, saffat wa yaqbidun. Saffat dapat diartikan dua makna. Yang pertama, safat, berbaris-baris. Mereka ketika terbang bergerombol, mereka seperti bersaf-saf. Dan makna yang kedua, safat, yakni ketika burung itu sedang membuka sayapnya di udara. Ya, karena disebut di antara mujam lughah atau kamus bahasa Arab di al-ma'ani, seperti mujam al-ma'ani al-jami', mujam bahasa Arab, saffatit tayr bis sama' basatat ajnihataha. Disebut burung itu saffat ya bis sama', maknanya basatat ajnihataha, ketika dia membuka sayapnya, fi tayraniha, ketika sedang terbang, walam tuharrikha, tanpa mengepak-ngepakkannya. Ya, jadi ketika sedang depaplang itu sayapnya dibuka, itu safat. Dan ini kedua-duanya bisa. Ya, awalam yarau ila at-tayr, tidakkah mereka melihat kepada burung? Karena burung adalah salah satu ciptaan Allah dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena makhlukatullah, makhluk-makhluk Allah, itu terdapat padanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa membuat seperti itu? Dan semua ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Di bumi banyak ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang yakin. Begitu pula pada tubuh kalian sendiri. Kabarnya kekuasaan Allah di situ terlihat. Dan kadang Allah juga sebutkan di ayat-ayat yang lain beberapa makhluk ciptaannya, gunung, laut, bumi, awan, hujan, dan termasuk tanaman. Begitu pula Allah sebutkan yang sering kita dengar ketika Jumatan, unta. Ya. Afala yang dzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Tayyib dan banyak ayat-ayat yang lain di kembali ke surat Al-Mulk. Awalam yaro ilat ta'ir. Tidakkah mereka melihat pada burung fauqahum yang ada di atas mereka? Safat yang berbaris-baris ataupun membuka sayapnya ketika terbang, wayakbidn dan ketika mereka melipat, wayakbidn yaitu ketika sayapnya itu ditekuk, ditutup, ditempelkan ke tubuhnya. Ya, biasanya ketika mau turun, ya dia menukik, dia tutup sayapnya. Mayunsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung-burung itu bisa melayang di udara illa rahman, kecuali hanya Allah yang maha pengasih. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Allah maha melihat terhadap segala sesuatu. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Said rahimahullah, wa hadza itabun wa hasun 'ala an-nadhari ila halati at-tayr allati sakharaha Allah. Ayat ini merupakan teguran terhadap musyriki, ya, kesombongan mereka, dan hasungan dari Allah untuk mau memperhatikan keadaan burung yang Allah telah ciptakan dan Allah tundukkan. Wasakhkhara lahal jaw wal hawa. Begitu pula Allah telah jadikan bagi burung tersebut adanya udara, ya, yang menjadikan dia yaitu terbang di udara. Lain lagi ikan ada di dalam air. Jadi ikan tanpa air ya bagaimana? Dan burung tanpa udara kayak gravitasi dan yang lain kalau tidak Allah jadikan tidak akan bisa terbang dengan sistem dalam dadanya, dengan sayapnya dan udara gravitasi pula, semuanya atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tasuffu fihi ajnihataha litairan. Ya, ini saffa tasuffu, ya. Burung tersebut membuka sayap-sayapnya untuk terbang. Wa taqbiduha lilwuku, dan dia menutupnya ketika hendak menukik atau turun. Fadhillu sabihatan fil jaw, maka jadilah dia, ya, sabihah, ya, kalau orang ya berenang. Nah, dan ini jadilah dia terbang berkelana fil jaw di udara, mutaraddidah fi, berbolak-balik ke sana kemari, bihasabi iradatiha, sesuai dengan keinginannya, wahajatiha, dan kebutuhannya. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang dapat menahan burung-burung tersebut tetap di udara kecuali hanya ar-Rahman. Salah satu nama di antara nama Allah ar-Rahman. Fa innahu alladhi, dan ini salah satu nama yang disebut para ulama, tidak boleh seorang bernama dengannya, ya, kecuali dengan diawali menunjukkan ubudiyah lillah, Abdurrahman, Abdullah, ya, boleh. Dan itu nama di antara nama yang paling Allah cintai, Abdullah dan Abdurrahman. Adapun memberi nama dengan lafzul jalalah Allah ataupun Ar-Rahman, maka ini haram, tidak boleh. Fa innahu alladhi sakhkhara lahunnal jawwa. Dialah Allah yang telah menundukkan untuk burung-burung tersebut adanya udara, ya, media dan tempat mereka terbang berterbangan ke sana kemari. Wa ja'ala ajsadahunna wa khilqatahunna fi halatin musta'iddatin litairan. Dan Allah menjadikan fisik, ya, bentuk penciptaan burung tersebut dalam kondisi siap untuk terbang. Ya, luarnya, dalamnya siap. Allah persiapkan bisa, ya, untuk terbang. Dari yang kecil, yang besar, burungnya, ya subhanallah, ya. Tanda di antara tanda-tanda kuasa Allah SWT. Ada burung yang sangat kecil, ada burung yang besar, dan kepakan sayapnya pun berbeda-beda. Ya. Ada yang mengepak dengan cepat frekuensinya, dan ada yang cukup membuka mengepakkan sayapnya di atas, dia pun tertahan di atas terbang dengan lihainya. Faman nadhara fi halati at-tayri wa atabara fiha, kata Syekh Syadi, barang siapa yang memperhatikan kondisi burung, mengambil ibrah pelajaran padanya, dallathu ala qudratil bari, itu akan menunjukkan kepadanya akan kemahakuasaan sang pencipta. Wa inayatihi ar-rabbaniyah, perhatian rabbani, ya Allah rabbul alamin, perhatiannya terhadap makhluk-makhluknya. Wa annahul wahidul ahad, dan dialah Allah yang maha tunggal, maha esa, alladzi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu, yang tidak pantas, tidak semestinya ditujukan peribadatan macam apapun kecuali hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Sedikit sesuai, tetapi ala tauhid wa ala sunnah, sedikit tetapi di atas ikhlas lillah wa mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu berharga, berat di timbangan, dan jauh lebih baik dibandingkan dengan ibadah seberapapun banyak, seberapapun meletihkan, tetapi kosong dari tauhid, ya, tercampur ibadahnya riya ataupun syirk tanpa ikhlas ataupun tanpa mutaba'atul rasul, bimbingan yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dua syarat ibadah. Dan oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebut salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, u'budu ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Beliau menyebutkan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah, sang pencipta yang menciptakan hal-hal tadi, ya, kalian dan umat-umat manusia seluruhnya sebelum kalian, langit-langit, bumi dan seterusnya, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, lahir, tidak ada yang selainnya. Maka sungguh patut dan wajib disyukuri ketika seorang hamba bisa beribadah tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang remeh, tidak ada yang ringan, tidak ada yang sepele di sisi Allah selama seorang itu ibadah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sallallahu alaihi wa sallam bil qawli wal amal. Disebutkan oleh para ulama seperti Abdullah ibn Mubarak, ya, wa kam min amalin saghir tukabbiru niyyah, berapa banyak amalan terlihat sepele tapi menjadi besar, berat ditimbangan karena niatnya kelas. Wa kam min amalin kabir, berapa banyak amalan terlihat besar dan wah tapi menjadi ringan, bahkan tidak bernilai juga karena niatnya. Maka halal yang disebutkan tadi adalah tanda menunjukkan kudratullah, kemahakuasaan Allah, ya, menunjukkan sifat-sifat rububiyah, ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu hasungan. Kalau Allah hanya yang bisa menahan burung-burung tersebut di udara, Allah yang menciptakan berbagai macamnya, ya, begitu pula manusia dan yang ada di bumi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi, sampai burung pun bisa dimangsa oleh manusia, dimakan, dipelihara, bisa ini dan itu. Maka Allah yang telah mengadakan dan menciptakan itu semua sudah semestinya dan sepantasnya dan wajib atas manusia untuk menyembahnya semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya dia maha melihat terhadap segala sesuatu. Fahuwal mudabbir li ibadihi, maknanya bukan sekedar melihat. Lebih daripada itu, Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan dialah Allah yang mengatur, sang pengatur atas hamba-hambanya. Bima yaliku bihim, dengan apa yang pantas bagi mereka. maka apa yang Allah takdirkan kepada kita itu atas hikmah Allah, itulah pantas ditimpakan, diberikan, dipilihkan kepada kita. Ya, diberi anak seperti apa, yaitu pilihan Allah. Diberikan pasangan, yaitu pilihan Allah. Diberikan tempat tinggal, diberikan makanan, diberikan ini, tidak ada yang tidak adil dan tidak hikmah dari ketetapan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin urusannya antara dapat nikmat bersyukur atau dapat musibah dia bersabar dan dia ridha atas takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqtadhihi hikmatuh. Allah yang mengatur hamba-hambanya apa yang pantas bagi mereka dan yang sesuai dengan hikmahnya Subhanahu wa taala. Dan manusia diminta diarahkan untuk tetap meminta keselamatan sallallahu alafiyah, ya. Dan demikian pula la tatamannau liqa'al adu, jangan berharap bertemu musuh dan seterusnya. Namun wa idza laqitum, tapi kalau kalian bertemu dengan mereka, fasbutu, maka kokohlah, maka tegarlah, maka fasbiru, maka bersabarlah. Fa innal jannah tahta dhilalis suyuf, karena surga ada di bawah kilatan pedang. Beberapa semacam itu. Tidak ada yang mengetahui, ya, dan tidak ada suatu cuaca yang rutin terus tiap 2 hari sekali hujan, 3 hari sekali, 2 hari terang, sehari hujan, 2 hari terang, tidak bisa ditentukan. Kadang seorang mengira terang, tiba-tiba datang mendung, bres, hujan. Kadang dia mengira ini mendung, gelap, sudah persiapan ini itu, ternyata tidak kehujanan sama sekali. Ya, maka setelah gelap, terang, setelah hujan, ya panas, setelah panas, gelap, pengaturan Allah. Begitu pula seseorang tadi sehat tiba-tiba sakit, dikira lancar ternyata ada rintangan dan berbagai macamnya. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam supaya manusia mengetahui bahwa dunia ini tidak ada sesuatu yang stabil. Ya, barang siapa yang mengira dia hidup di dunia bakal terus-terusan stabil, sing suki-suki terus, yang sehat-sehat terus, yang senang-senang terus, tidak ada sakit, tidak pernah rugi, tidak pernah khawatir, tidak pernah sedih, tidak pernah gelisah, adanya cuma senang-senang nikmat, itu hanya di jannah. Maka dia telah terperdaya, dia tidak paham hakikat dunia. Dunia itu darul imtila, negeri ujian, ya. Itu yang disebutkan Syekhul Islam. Jadi pelajaran dari pergantian cuaca, panas, dingin, ini sebagaimana suasana hati kita. Sekarang senang, besok sedih, tidak tahu. Walladzi adhaka wa abka. Ya. Maka pelajaran-pelajaran seperti ini terus kita diingatkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang berikutnya, qala subhanahu amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Siapakah amman hadzal ladzi, atau sebelumnya ya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Siapakah ini yang bisa menjadi bala tentara kalian, pasukan kalian, yang menolong kalian selain daripada Ar-Rahman? Siapa yang bisa? Tentu jawaban ini namanya, ini istifham lil ingkar, istifham ingkari, pertanyaan untuk pengingkaran. Itu seperti man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih, di ayat kursi. Siapa yang bisa memberi syafaat selain Allah? Itu pertanyaan. Tapi sebenarnya tidak perlu. Itu jawabannya semua sudah tahu. Tidak ada yang bisa. Maka sering diterjemahkan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih, diterjemahkan tidak ada yang bisa mensyafaati selain daripada Allah. Dan itu tidak salah. Kalau pelajaran letterless, man dzalladzi, siapakah yang bisa memberi syafaat? Tapi maksudnya pertanyaan untuk pengingkaran. Tidak ada yang bisa memberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapakah ini yang bakal menjadi pasukan kalian, menolong kalian selain daripada Rahman? Siapa yang bisa melawan kalau bukan tanpa Ar-Rahman? Seberapapun pasukan, kalau yang dihadapinya adalah Allah ataupun pihak yang dibela dan ditolong oleh Allah, maka seberapapun pasukan tidak akan ada yang kuasa untuk mengalahkannya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Akan tapi tidaklah orang-orang kafir itu melainkan dalam keadaan tertipu. Mereka merasa bakal menang sedikit, mereka yang bakal terus berkuasa dan seterusnya. Sebagaimana kita baca insyaallah dari keterangan Syekh As-Sa'di. Tayib, ada kelanjutannya lagi di situ. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah ini yang bisa bakal memberi rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezekinya? Siapa yang bisa? Ya, sehebat apapun orang, sekaya apapun, kalau Allah menahannya, maka tidak ada yang bisa memberi rezeki kepada kalian. Balajju fi utuwi wa nufur. Akan tetapi mereka tetap saja terus menerus di atas pendirian keras mereka dan berpaling. Ini musyrikin. Maka Syekh As-Sa'di mengatakan di sini, yaqulu ta'ala lil utati an-nadhirin. Al-utah, para ini sifat mubalaghah dari utu, fi utuwi wa nufur. Nafirin isim fa'il dari nafara, yang biru, lari. Maka Allah berkata kepada orang-orang yang bebal, keras kepala dalam pendiriannya meskipun salah. Nafirin, orang-orang yang berpaling, lari, menjauh dari kebenaran dan agama. An amri, atau menjauh dan menentang dari perintah Allah. Al-mu'ridina anil haq, berpaling dari kebenaran. Allah katakan kepada mereka, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ai, maknanya yansurukum, siapa yang bisa menolong kalian? Idza arada bikum ar-rahman su'an, kalau Allah menghendaki untuk menimpakan keburukan atas kalian, fayadfa'uhu ankum, siapa yang bisa mencegahnya, menghalaunya dari kalian? Tidak bisa. Hai, manilladzi yansurukum ala a'daikum ghairur rahman? Siapa yang bisa menolong kalian menghadapi musuh-musuh kalian selain daripada Ar-Rahman? Fa innahu ta'ala huwan nasirul mu'iz al-mudhil. Dialah Allah yang Maha Tinggi. Dialah Allah Sang Maha Penolong yang menjayakan satu kaum dan menghinakan kaum yang lain. Wa ghairuhu minal khalqi, adapun selain Allah yang dari para makhluk, selain Khalik, yaitu para makhluk, lawistama'u, andai mereka bersatu padu, ala nasri abdin, untuk membela, menolong seorang, seseorang, lam yanfa'uhu, mereka tidak akan bisa memberinya manfaat. Mithqala dzarrah, meskipun seberat dzarrah, semut terkecil, seberat semut paling kecil, tidak bakal bisa. Ala ayyi waduwin kan, menghadapi musuh manapun, ya, tidak akan bisa bermanfaat membelanya, ya. Dan ini sebagaimana Nabi SAW mengajari di antara sahabat sejak kecil, seperti Abdullah bin Abbas. Nah, di situ disyarah oleh para ulama yang panjang itu pelajaran pendidikan tarbiyah kepada generasi penerus. Abdullah bin Abbas anak paman Rasulullah SAW, sepupu, tetapi usianya jauh. Ya, Abdullah bin Abbas termasuk sahabat, ya, junior, masih sangat belia, ya, remaja ketika Nabi SAW bertemu dengannya dan dinasihati, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajari kepadamu beberapa perkara. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahat, jagalah Allah, Allah engkau akan mendapati dia di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummah law istama'u, umat ini seandainya mereka semua bersatu padu, ala yanfa'uka, untuk memberimu manfaat. Lam yanfa'uka illa bisya'in kat katabahullahu lak. Mereka tidak bakal bisa memberimu manfaat, tidak bisa membantumu, menolongmu sedikitpun, kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Ya, andai suatu apakah itu hal memberi manfaat dalam hal finansial, memberi manfaat dalam hal mengobati hati, memberi manfaat dalam hal menyembuhkan atau menolong babi yang lainnya. Kumpul pasukan sekian banyak atau semua dokter atau semua orang terkaya atau siapapun orang menjabat jabatan tertinggi manapun, kalau Allah tidak memberikannya, mereka tidak bisa menolongmu sedikit pun. Wa'alam annal ummah labistama'u, dan ketahuilah kalau umat ini semua mereka bersatu padu berkumpul, ala yadurruh, kalau mereka ingin memadaratkanmu, lam yadurruhka, mereka tidak bakal bisa mencelakakanmu, illa bisya'in qad katamallahu alaih, kecuali dengan takdir yang Allah tetapkan menimpamu. Kalau Allah enggak takdirkan, tidak bakal terasa apa-apa itu. Dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dan diingat-ingat dan disampaikan ketika dewasa. Ya, pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Dan kita tentu sebelumnya ku antusakum wa ahlikum nar. Wa tawfiquna illa billah. Baik. Maka keluarga itu dia saling menjaga, dan termasuk kerabat di situ. Nabi dengan Ibnu Abbas sepupunya, ya. Kerabat, ya. Satu dengan lain mengingatkan, ya, mengajarkan. Dan anak-anak itulah calon penerus generasi yang berikutnya setelah kita tidak ada. Dan begitu Nabi tidak ada, siapa di antara ulama umat? Habru hadil ummah, Ibnu Abbas. Terjemahan Quran, didoakan, diajari, dan nanti jadi Ibnu Abbas, jadi rujukan. Dan dia termasuk yang mendatangi Khawarij seorang diri dengan ridho dan perintah Amirul Mukminin saat itu Ali bin Abi Thalib. Ya, sana temui Ibnu Abbas, datang ke markas mereka, sehingga dari ribuan mereka dengan dakwah Ibnu Abbas rujuk 2000 orang. 2000 orang enggak jadi ikut perang melawan Ali bin Abi Thalib, tobat karena dakwahnya Ibnu Abbas. Nah, ini contohnya. Yang lainnya yang tetap sudah sikat sama Ali, dan tapi yang rujuk banyak sekali. Ya. Jadi Ibnu Abbas. Ya. Maka kita tidak tahu, ya, ke belakang nanti, dan tentu zaman ini semakin zaman jauh ke belakang tentu semakin banyak fitnah, godaan, ujian berbagai macam. Ini betul-betul PR dan para orang tua untuk memperhatikan anak-anak didiknya, anak-anak kandung mereka, ya, untuk memperhatikan betul, bukan hanya yaitu pendidikan kebaikan, tapi juga dijaga dari pengaruh buruk. Berapa banyak anak yang hilang, dulunya bagus, dulunya hafalan, masya Allah, kemudian hilang karena pengaruh, diajak temannya, diajak kawannya, kemudian hilang. Allah musta'an. Baik. Kita lanjutkan. Fastimrarul kafirina ala kufrihim ba'da an alimu annahu la yansuruhum ahadun min dunir rahman gururun wasafah. Terus menerusnya orang-orang kafir di atas kekafiran mereka, kekeh mereka, kopeh, terus keras kepala di atas pendirian mereka, di atas kekufuran. Ba'da'an alimu annahu la yansuruhum ahadun min dunir rahman, padahal mereka tahu tidak ada yang bisa menolong siap seorang pun kecuali Ar-Rahman, Allah. Itu merupakan gurur wasafah. Itu merupakan tipuan, terperdaya, ya. Maka demikian pula sekalipun sering disebutkan para ulama, ada ayat-ayat aslinya turun kepada orang kafir. Tapi bagi orang yang baca Al-Qur'an, itu kalau mau dapat ibroh dan pelajaran, jangan kemudian nganggep, wah ini kan ayat buat orang kafir. Kalau gitu dia kurang bisa mengambil pelajaran. Maka lihat siapa saja mereka yang mereka merasa terperdaya, bisa ini. dengan kehebatan, dengan kekuatan saya berapa banyak, maka dia ditunjukkan oleh Allah dia enggak bisa apa-apa kalau bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang apa ajalah dalam hal apa, oh ini dihitung kalkulasi, wah ini kayaknya badine okeh ini, menguntungkan ini, berangkat ke sana ternyata tengah jalan banyak gelundung pecah, bukan hanya rugi ya. Mungkin seorang mengira, wah ini bakal sukses ini, bisa begini, bisa begitu, lupa risalamayan fawbustain billah wala ta'jazan, jangan lupa minta tolong kepada Allah dan jangan merasa, wah ini bisa ini gampang ini. Tapi sesuatu yang dirasa kayaknya kok gak bisa, tapi kalau digantungkan dan yakin bismillah bisa. Lihat bagaimana Maryam seorang wanita lemah mau melahirkan putranya Isa, sudah lemes, gak ada orang, gak ada bidan, gak ada rumah sakit, gak ada apa, sendirian, sampai sakitnya sudah pasrah, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya saya mati saja sebelum ini. Nah, sakit, lapar, siapa yang bisa datangkan makanan, kelaparan, lemes, butuh nutrisi, gak ada seorang pun di tengah gurun. Ada pohon kurma, Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bijidin nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Maryam, goyangkan pangkal kurma, pohon kurma tersebut ya, maka akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma basah. Dia lakukan. Padahal orang kuat 5 orang, 10 orang belum tentu bisa menggoyangkan, apalagi menjatuhkan kurma-kurma dari atas jatuh ke bawah, ditendang, digoyang orang kuat. Nah ini wanita lemah, tapi dengan keimanannya dia lakukan dan terjadi. Maka kadang ada orang memiliki kiat-kiat, sebab-sebab, ya modal dan berbagai macam yang besar, tetapi tidak sukses berhasil. Sementara ada yang pas-pasan, cuman segelintir, tetapi berhasil, bisa jadi. Maka dan tentunya segala macam atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Ini yang bagus jadi berhasil karena dia bisa pakai untuk manfaat ini dan itu. Tapi kalau yang ini tidak banyak-banyak, karena kalau kebanyakan dia marah foya-foya, lupa ngaji, lupa ke masjid. Yang ini sedikit saja, semua atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebutkan ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsaka rizqa, atau siapakah ini yang bisa memberi rezeki kepada kalian kalau Allah menahan rezekinya. Ai arrizqu kulluhu minallah, kata Syekh Sa'di, rezeki semuanya dari Allah. Kalau amsaka ankum rizqahu, seandainya Allah menahan rezekinya dari kalian, famanil ladzi yursiluhu lakum, siapa yang bisa mengirimnya kepada kalian. Tapi subhanallah, kalau Allah kehendaki, yaitu seperti yang Allah katakan, wa mayattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan semoga bukan istidraj ya. Seorang muslim tetap harus khawatir seperti itu. Kadang dikira dari jalur ini dapat rezeki, lha kok ada dari jalur yang lain yang bukan bidangnya, yang bukan disangka-sangka dia di bab itu. Tapi Allah berikan rezeki melalui ini dan itu. Dia sudah pasrah, dia sudah tawakal, dan dia hanya melakukan amal, kadang tidak disadari, tidak tahu. Mungkin karena doanya, mungkin silaturahim, mungkin karena tawakalnya, pasrah, atau betul-betul itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak memberikan. Namun Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa mayattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepada yang di arah yang tidak disangka-sangka. Enggak salah satu obat tadi itu. Sedang tawakal, dekat kepada Allah, insyaallah maka rezeki itu akan datang. Dan rezeki tentunya mana yang terbaik bagi seorang di khususnya di urusan dunia dan agamanya. Nah, berapa banyak orang yang diberikan yang banyak namun justru dia terjauhkan dari agama Allah. Disebutkan fa innal khalqa la yaqdiruna ala rizqi anfusihim fa kaifa bi ghairihim. Makhluk itu tidak bisa mencari atau mendapatkan rezeki untuk dirinya sendiri, bagaimana dengan yang selainnya? Bagaimana bisa dia dapat? Ya kalaupun misal ada usaha petani ya, ngerabuk ya, nanam ya, macul ya, ada usaha. Ya tapi kalau enggak ada matahari, Allah tahan. Ya ampun, jadi apa padinya? Kalau tiba-tiba atau sudah mau jadi, sudah siap panen, tapi ada angin besar atau banjir yang banjir bandang semuanya kelem semua, ya, bisa gagal panen dalam sekejap, mudah bagi Allah. Ya, seorang entah petani, peternak atau pedagang apapun, kalaupun dia bisa mendapatkan, itu pembagian Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang usaha, tapi yang menentukan membagikan rezeki hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Farazzaqul mun'im, Allah lah sang pemberi rezeki, al mun'im yang memberi nikmat, alladzi la yusibul ibad ni'matan illa minhu, yang mana tidaklah Allah berikan satu nikmat pun kepada para hambanya, atau tidaklah ada menimpa satu nikmat pun terhadap para hamba kecuali semua berasal darinya. Allah Subhanahu wa taala huwallazi yastahiqu an yufrada bil ibadah, maka kalau Allah yang beri rezeki dan satu-satunya dan tidak ada yang bisa kecuali dengan takdir Allah, kalau begitu Allah lah yang berhak satu-satunya untuk ditunggalkan dalam ibadah. An yufrada bil ibadah, maka Allah al-mustahik, seperti tadi yang kita nukil kata Ibnu Katsir, al-khaliq li hadhihi al-asya, Allah yang menciptakan berbagai macam ini, ya, makanan ini, makanan itu, pakaian ini, pakaian itu, kendaraan, rumah ini, itu, langit, bumi dan udara, matahari, semuanya, berarti Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, tidak boleh yang lain. Walakin al-kafirun, tetapi orang-orang kafir itu tetap laju, ai yani balajju bi'utubi wa nuhur, ai istamarru, makna laju yaitu terus-terusan, istimrar, bukan istimrar terus-terusan dalam belajar, terus-terusan dalam beramal, terus-terusan dalam kebaikan, tapi terus-terusan dalam apa, fi'utubi ai fi qaswatin wa adami linin lil haqqi, tetap di atas keras kepalanya, ya, keras hati, qaswah, bahkan disebutkan ya kal hijarah atau asyaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras. Kenapa? Karena di antara batu, wa inna minal hijarati lama tasyaqqaqu fayakhruju minhul ma, ya, di antara batu itu ada yang ditetesi air terus-terusan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, akhirnya cekung juga, legok juga batu yang keras, karena ada tetesan terus-terusan, akhirnya batunya ada lubang di bagian tetesan air itu batu, tapi kalbu mereka tidak. Disebutkan oleh Allah, maka kalbu, jantung itu bisa lebih keras dibanding batu, bukan keras fisik tapi keras hati, kekeh, keras kepala, tidak mau tipati, wa adamilin, tidak mau melunak lil haq, terhadap kebenaran, tidak mau tahu, tidak mau diresapi, dipikirkan, dipertimbangkan, ya, tapi mereka tutup, mereka tidak mau tahu tentang kebenaran tersebut. Wa nufur fi utuwi wa nufur ai syurudun anil haq, yaitu menjauh dari kebenaran, berpaling dari kebenaran. Nah itu, dan itu salah satu di antara hal as-sawarif anil haq, dipalingkan dari kebenaran, di yang disebut para ulama, salah satunya itu kadang mereka tidak mau tahu, tidak mau menyimak, mengetahui apa yang ada pada anil haq, ya, itu sehingga mereka yang sudah tutup telinga, yang sudah ya menghindari, sudah tidak mau tahu, nah, itu sebab mereka. Oleh karena itu banyak kisah di antara sahabat dulu sebelum masuk Islamnya diwanti-wanti, jangan sampai engkau terpengaruh, sehingga dia pun diwanti-wanti supaya jangan dengar kalau ada yang baca Quran, ya, jangan dengar Muhammad bilang apa, ya, begini begitu. Tapi ketika dia mau memikirkan, ya, dan sebagian mereka mengetahui dirinya syair bin syuara, penyair di antara para penyair, ya, saya sudah menguasai dan mendengar sekian ribu syair, ya, ya, saya bisa memilah, ya, bisa tahu yang demikian dan demikian dia dengarkan, dan dia yakin ini bukan kalam bashar, ini bukan ucapan manusia. Dan banyak seperti Umar bin Khattab, dulu tadinya mau pergi ke tempat Nabi ingin membunuhnya. Akhirnya, akhir cerita, akhir kisah, ke tempat Nabi untuk bersyahadah. Karena di tengah jalan diberitahu, ya, ila aina ibn al-Khattab, kemana ibn al-Khattab? Ila Muhammad sa'aktulah, ke Muhammad saya tak mau tak bunuh itu. Ya mahlan, perlahan, tidakkah engkau ke tempat adikmu? Kenapa? Dia tasabba, istilahnya dibilang sabbat, itu bahasa kita murtadnya mereka lah. Dia, adikmu juga sudah pindah agama. Hati-hati engkau bicara. Iya. Dia ke tempat adiknya, dilihat, cari, hingga akhirnya dia tahu, dengar ada suami adiknya, adik putrinya, adik iparnya yang membacakan sesuatu dan seterusnya sampai dia dengar sesuatu dan dia penasaran apa ini ya. Hingga akhirnya kisah dia memperhatikan isi Al-Quran, ternyata subhanallah bagus. Dan itu memperhatikan dalam sirah bagaimana berbondong-bondongnya manusia masuk Islam itu sebelum Fathu Mekah, sudah dimulai sejak perjanjian Hudaybiyah. Sampai para ulama, seingat saya Az-Zuhri menyebutkan masuk Islamnya orang-orang kafir Mekah ke dalam Islam di rentang waktu antara perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah, dibanding sejak awal Nabi diangkat jadi Nabi sampai perjanjian Hudaybiyah, itu berlipat-lipat lebih banyak ini. Padahal rentang waktunya gak banyak. Kenapa sebabnya? Karena sebelum perjanjian Hudaybiyah, mereka akan menangkap, mengintimidasi, meneror, menyiksa siapa saja yang ketahuan sholat, yang masuk Islam, ya begitu. Tanpa mereka tahu, bahkan ini sholat apa dicegat, di ini dihalangi, sampai mereka khawatir ketika Abu Bakar baca sholat, baca surat, tertegun ini anak-anak dan perempuan melihat kok bagus. Akhirnya mereka mengancam, ya, tidak boleh untuk menampakkan di depan anak-anak dan istri mereka. Mereka ini khawatir sebenarnya kalau anak-anak dan istri-istri mereka itu terbawa masuk Islam. Nah itu. Tapi ketika perjanjian Hudaybiyah itu sudah tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang dakwah, tidak boleh muslimin diganggu, diteror, tidak boleh. Perjanjian damai gencatan senjata 10 tahun. Tidak boleh ada seorang muslim pun disakiti, dibunuh. Perjanjian Hudaybiyah. Maka saat itu tokoh-tokoh yang dulunya memusuhi siapa? Khalid bin Walid masuk Islam, Amr bin As masuk Islam, jelang Fathu Mekah Abu Sufyan masuk Islam. Wah, tokoh-tokoh dulu dedengkot-dedengkot yang musyrikin dan komandan-komandan mereka. Perang Uhud juga yang memimpin masih Khalid bin Walid, kaum muslimin kalah tertimpa. Ketika setelah perjanjian Hudaybiyah tahu ternyata Islam seperti ini, ternyata isinya dakwah seperti ini, ya, ya, maka itu yang disebut fa innahum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Karena mereka tidak tahu kebenaran, maka pun mereka berpaling. Kadang orang memusuhi karena belum tahu saja. Makanya Nabi di antara doanya, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka hanya belum tahu saja. Karena mereka belum paham, ya. Sehingga mereka memusuhi. Karena ini kok beda, gitu. Kok dadak ini tuh Mas begini-begini? Ya, karena belum paham saja. Ya. Ketika ada kesempatan, paham tentu akan berbeda. Wallahu taala a'lam bissawab. Ayat yang berikutnya, apa mayyamsi mukibban ala wajhi ahda, insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya saja. Kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, ada benarnya, semata taufik dari Allah, ada salahnya la bikum. Shallallahu Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.